Assalamualaikum, nama saya Uzaidi Udanis dan anda sedang mendengar podcast Teh Tarik bersama YB live from Melimau. Baru-baru ini, Datuk Seri Ahmad Hamid Zabidi telah memanggil press conference, press conference yang tergempar. Nak tahu kenapa? Jom kita ke sana. Tokoh-tokoh pembangkang telah menghasut rakyat supaya menimbulkan kekacauan. Ini mendapat keperhatian yang berat daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan di dalam perbincangan saya bersama-sama dengan panglima-panglima dalam ketiga-tiga perkhidmatan tentera, kita tidak mahu pihak pembangkang menanam bibit-bibit kebencian pada pihak kerajaan, apatah lagi menimbulkan fitnah, menghasut dan berbohong kepada pengundi-pengundi di Melimau dan Kerdau dengan menimbulkan pelbagai-bagai fitnah dan menghasut rakyat agar membuat demonstrasi jalanan, menimbulkan kekacauan dan menuduh kerajaan menjalankan amalan autokratik. Dan ini tentunya dikhawatiri akan menggugat ketenteraman awam, merosakkan amalan demokrasi yang sedang dijalankan. Dan kita dapati juga pihak pembangkang di dalam keping-keping mereka di Melimau dan Kerdau telah meminta supaya pengundi-pengundi membuat undi protes, antaranya dengan cara merosakkan kertas undi. Kita ingin memberikan amaran bahawa dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi, supaya amalan demokrasi ini dijalankan dengan terus. Kerana kita dapati bahawa pihak pembangkang telah menghasut rakyat juga supaya membenci Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kita mahu supaya ucapan-ucapan hasutan dan membangkitkan kebencian pada SPR ini dihentikan. Dan kita juga menghidu beberapa tindakan yang dilakukan oleh mereka melalui beberapa dapatan kajian yang kita perolehi bahawa mereka sedang merancang untuk mengadakan tindakan ganas dan bangkit menentang kerajaan sebagaimana yang berlaku di Mesir, Yaman, Tunisia dan Libya. Dan mereka juga menuduh kerajaan menjalankan dasar-dasar yang menekan pembangkang. Kita tidak mahu campur tangan di dalam hal lewat pembicaraan di mahkamah yang melibatkan salah seorang tokoh pembangkang. Tapi kita ingin menyebutkan di sini bahawa jika perlu, pihak tentera dengan tidak mahu campur tangan di dalam hal lewat ketenteraman awam sedang bersiap siaga. Dan kalau kerajaan dituduh tidak demokratik dan etokratik, tentulah Barisan Nasional tidak kehilangan 5 negeri dalam PRU korobelah yang lalu. Dan dalam pilihan raya kecil juga, kita telah menjalankan pilihan raya secara demokratik, tetapi kita kalah di 8 kawasan. Kita cuma menang di 6 kawasan. Tetapi mereka tidak mahu PN menang di Melimau dan Kerdau kerana mereka menjangkakan apabila kita insyaAllah menang 8 dan mereka telah menang 8, maka imej PN akan naik semula. Mereka tidak mahu itu. Oleh sebab itu, mereka telah menghasut rakyat. Dan saya menyeru rakyat, khususnya pengundi-pengundi di Melimau dan juga di Kerdau, supaya menolak hasutan kebencian ini. Dan kita harap sebagai rakyat yang rasional dan pengundi-pengundi yang boleh memberikan keimbangan antara buruk dan baik, yang hak dan yang batil, supaya memberikan tumpuan dan sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional dan menolak calon-calon pembangkang yang mahu menghasut rakyat dan jentera-jentera parti yang mewujudkan kebencian. Dan jika kalau Barisan Nasional menang di Kerdau dan Merimau, insyaAllah kita akan dapat membuktikan bahawa rakyat terus bersama-sama dengan kerajaan yang sedia ada. Dan saya ingin memberikan amaran bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia pada tokoh-tokoh pembangkang, jangan menghasut rakyat, jangan wujudkan kebencian, wujudkan keteteraman, jangan cuba menghancurkan negara kita. Sama-sama kita jaga negara kita. Saya ingin menekankan dan memberi amaran kepada pihak pembangkang, terutama tokoh-tokohnya, jangan bakar negara. Tindakan mereka adalah tindakan seolah-olah mahu membakar negara. Ya, pihak Angkatan Tentera Malaysia ingin memberi amaran, jangan bakar negara. Sebab maklumat yang kita perolehi, mereka sedang menuju ke arah itu. Terutamanya apabila jika mereka ditarikkan kalah dalam kedua-dua pilihan raya, mereka akan menuduh bahawa SPR tidak adil, bahawa kita menyalahgunakan kuasa, bahawa kita menjalankan sistem politik secara autokratik. Ya? Jadi Angkatan Tentera Malaysia memberikan amaran kepada mereka, jangan membakar negara.